Mitra Bisnis, Indopos menulis pemberian tunjangan remunerasi sejak Maret 2008 di lembaga peradilan perlu ditinjau ulang karena tidak mampu menghentikan praktik suap dan mafia peradilan. 4 bulan terakhir, Komisi Yudisial menerima lebih dari 1.400 laporan pelanggaran etika dan profesi hakim. 10 hakim terancam diberhentikan. Kompasiana mengutip, take-home pay hakim bervariasi. Seorang hakim junior mendapatkan take-home pay sekitar 6 juta rupiah per bulan, sedangkan hakim agung di MA mendapatkan sekitar 25 juta rupiah per bulan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan founder and partner Harpal Law Firm, Refli Harun. Mas Refli, apa komentar Anda? Ya, kalau remunerasi dibilang kurang, wah justru di kehakiman kan sudah disesuaikan. Kan cuma masalahnya adalah potensi untuk korupsinya atau potensi suapnya jauh lebih besar berkali-kali lipat. Ya. Kalau remunerasi mungkin orang terima belasan atau puluhan juta, tetapi dengan potensi judicial corruption-nya orang bisa terima miliaran, kan pasti nggak imbang kan. Nah, jadi karena itu ada soal lain ya saya kira ya. Jadi walaupun misalnya gaji ditingkatkan berapa berkali-kali lipat, saya kira persoalan ini nggak akan selesai. Karena tawaran korupsinya jauh lebih menggiurkan dibandingkan remunerasi yang ditawarkan begitu. Jadi apa yang harus dilakukan dalam melakukan pengawasan? Iya, yang bisa kan ada dua kan, dari sektor hulu dan dari sektor hilir. Kalau dari sektor hulu itu kan rekrutmen hakim ya kan. Kalau dari sektor hilir pengawasan hakim kan begitu. Nah, kalau rekrutmen hakim kan persoalannya kan kadang-kadang kan rekrutmen hakim tidak terlalu terbuka kan begitu kan. Rekrutmen manapun kadang-kadang masih menyediakan KKN kan, rekrutmen pegawai apapun. Sementara dari sektor hilir kadang-kadang pengawasan lemah kan. Nah, kalau di daerah misalnya media-media massa kan tidak begitu kuat kadang-kadang. Kemudian unsur masyarakatnya juga kadang-kadang tidak begitu. Society-nya juga tidak begitu dominan kan. Cuman di Jakarta memang society-nya lumayan, tapi kan kadang terlalu banyak urusan di sini kan. Sehingga tidak pengawasan itu tidak semua bisa berjalan gitu terhadap kasus-kasus tertentu. Jika dari rekrutmen sudah bermasalah, lalu bagaimana caranya mendapatkan hakim yang tidak mudah disuap? Saya kira begini, kalau kita mau memperbaiki kehakiman kita, ya, kita harus memperbaiki secara radikal. Contohnya apa? Jangan jadikan hakim itu sebagai jabatan karir, tetapi dia harus dijadikan pejabat publik, ya kan, atau pejabat negara. Jadi baik dari hakim pengadilan negeri sampai hakim Mahkamah Agung, dia adalah pejabat negara, yaitu dia itu direkrut secara khusus begitu. Jadi semuanya itu seperti rekrutmen hakim agung semua. Jadi direkrut secara khusus dari siapa? Dari orang-orang yang memang sudah mapan gitu ya. Misalnya dia mantan pengacara, kemudian dosen-dosen perguruan tinggi, orang-orang yang mapan dengan usia minimal 40 tahun gitu. Nah, untuk masa jabatan misalnya katakanlah, bisa saja untuk masa jabatan seumur hidup atau masa jabatan misalnya 20 atau 25 tahun sampai usia pensiun misalnya. Jadi misalnya usia pensiunnya ditentukan 65 tahun, maka kemudian usia minimal 40 tahun. Sehingga, dan tentu harus mereka harus digaji secara layak. Nah, dari situ kan kemudian kita bisa memilih rekrutmennya itu. Jadi, yang melakukan rekrutmen hakim itu Komisi Yudisial misalnya kan begitu. Demikian, Refli Harun, saya Dinda Natasha.